banyu mangan tahu ana tengah latar. Ana arek wedok ayu ngesir bare aku sebab eruh rupaku kaya Raden Bentar. Ngono iku apa jare sing arani mangan kacang ana peteng-peteng nek baseman irunge meteng. Irung wedok, irung kucing ana apa-apa diabus. Pokok kanggo kemajuan sesuai karo anane pembangunan sebab negara kita botono paning katan bapak kita dor wes duweni perhatian uga maringi fasilitas kanggo pengetahuan supaya bisa dadi pelajar teladan mula para pelajar dolor ayo sing ati-ati kita mani sebab negara kita botono generasi supaya odati tanah gasing negara kita botono peningkatan supaya bisa kelakon jalur pemerataan jalur pemerataan monop dolor pancen akeh maceme pembangunan pendidikan lan liya liyane di salorno aliwat masyarakat supaya kabeh bisa kecukupan kebuto. Bangunan wis ketok rupane senajan omah gedhong kabeh wis duwe gak ketinggalan parit desa liyane ancen pamong kene dulur pamonge kian uga bisa nuruti karepin rakyat. Nek ana persoalan ayo musyawarah mufakat perlu kanggo ngemban penderitaan rakyat. Masyarakat kene dur pancene ngerti senajan pekarangan sing ciut kabeh wis ditanduri perlu ningkatno asile bumi kanggo ninggali anak putu sing kari senajan pemudane akeh gak karuan wong nek nonton kabeh sopan sopan uga gak gelem ganggu parek keamanane riyan sebab aku weruh kabeh teko pendidikan senajan areke wedok rupane ayu-ayu kulite kuning ketoke marosu nek ditakoni arek lanang mesti jawabane saru bareng ana peteng-petengan mas rabinaku. Ayo cak mlaku. Kulo kadung cinta setengah mati bakal sepi jan kula terus kantil bareng bondo teh kula ditutuk sotil kula lak terus bingung tapi ya ngopo barang pun kadung turu bengi gak kate satu kula sido denger-denger kaya reca pentung terus kula sikat enten kotak terus kula akan bareng kula buka gagak kutulan kawan meeling kula semaput tapi yo nopo barang pun kabacut tar kula rabi golek sing nurut kata oleh rondo tuwek gelungane sak kecepot. Lambe sampai linu. Alah, nggih sing dereng kenal kali kula monggo dikenalaken. Sing pun kenal kali kula monggo diraketaken. Kula Saripang. Sopo bani rek? Wong kenalan masih mboten ro rupane krungu suarane lak padha mawon na dulur. Jeneng kula Bogel. Alias Raden Ngabei Sastra Minolokibo Kapindanu Sugriwa Mati Dikumpo. Raden ta tukang tembel aku iki. Omah kula ngene Pandaan. Bojo kula wedok, wedok mulai cilik. Jarine sing ngrungokno, kabeh wong lanang bojone ya wedok. Gak mesti paseman niku tau rabi lanang ya wan. Lah omah kula pinggir rembong. Pokoke nek enten omah gedhong ngarep enten cagak gendera lho niku kecamatan. Omah kula kulone. Nek enten omah gedhong genthenge karang pilang. Lah sebelah kanan enten garasine Honda Civic lho niku omah Cina. Omah kula mburine. Nek enten omah cagak papat, gedheke papat, genthenge papat. Lho niku omah kula. Lamburine omah kula enten setum tirose, tapi senes setum. Wite kates entek godhonge mantun dikulup. Bendina mangan kulup godhong kates. Iya nek Kartola enak, kulupe kentang, wortel, seledri, paling elek Kartola godhong pring. Tapi enak lho masih godhong pring lho. Pokoke dirajak lembut ngono. Wis gak krasa wis. Sejebe baseman. Nek baseman ancene takoni, kulup gak tahu pancene, sayur-sayur gak tahu. Umume baseman daging. Umume daging baseman. Aku mrono, kadang kaya iwak empal, kadang kaya dendeng ragi. Kaya winginane, aku diampirno ambek Makkah iku. Bojone sing enom. Bojone sing enom ngampirno aku. Eh, Gal, mapiro? Iya, Mak. Waduh, aku dikai mangan beneran weteng luwe dikai mangan. Waduh, mbok tak kei rasane iki mesti lawe dendeng ragi. Kaget aku. Dek puring, petok munjung tak delok tak sangano dendeng ragi, tibane debok bosok. Sopre, lo. Sapantun. Iki kaya bonggel. Bonggel ya. Kok kon sapa? Bonggol. Oh. Brogol. Bogel. Bogel. Suwe gak kepethuk nang ngendi ari? Iya, wong kon tak petuki ngilang-ilangi, ngailingi kon niku nyelang celanaku gak kon olehno. Kapan niku? Omek pisan ae. Panjenengan gak tau kepethuk. Oh, kon niku. Iya. Kon niku gak tau kepethuk aku sih. Iya. Lah kon gak tau nang omahku iku apa? Lah apa sing gak nang nggonmu kon romahmu iki lho. Lho, lah ya mrene cero. Ah, moh. Kon romahku sih. Nanti sih. Kon lak rupatung sapi. Lah ya iku. Ya iku tubruken. kan niku ngawur ae kan. Kan rabi ra? Wis. Oh, rabi. Heeh. Bojomu ya wong? Gak pedet. Ya wong gel, kok kene pada umume wong ya rabi wong. Oh, ana kalane kok ana wong sing rabi sik arek kaya. Lho, iku lak ngomong putu warane. Kok baru ngomong ya? Iya, di bawah umur termasuk arek. Oh, iya. Di atas 17 termasuk wong. Iya. Iya, wong bojo gue. Wong biasa ya. Iya, kadang-kadang ya wong gendeng. Ya wong biasa. Lah iya wong biasa ri. Iya, iya, iya. Ya. Heeh. Terus bojomu ku nyambut gawe apa? Nyambut gawe ne. Saanane ya. Iya, wis rok-rok asem kadang-kadang wong swasta ya. Iya, semu yuja kuwi dirok ya, kan. Kau ni punya sahannya. Iya. Anak rabi lah, suwe dah. Oh, suwe. Wis berapa tahun? Wis petang tahun. Petang tahun. Iya. Anakku loro. Loro? Iya. Oh, lanang wedok. Eh? Lanang wedok. Kau isi lanang wedok ya? Yo, lah iya. Kau wedok-wedok tok. Lanang-lanang tok. Yo, lanang wedok. Oh, lanang wedok. Iya. Cuma warnane loro. Lho, kok warnane loro ya seri? Siji Medura, siji Manjar. Ri kan gendeng apa karena rabi wong Banjar ri. Lho, aku rak lah. Oh, rabi loro. Bojomu loro ta? Iya. Lah kok bojo sitok anakmu pernah loro. Bojo loro. Bojo loro, sitok wong Banjar. Iya, iya. Sitok Medura, sitok Banjar. Oh. Sitok Medura, sitok Banjar. Wah, ku rabi Medura mbok tuwa iki. Iya. Pinter dagangan iki. Oh, pinter dagang. Iya, pinter dodolan. Dodol apa ae? Ya celanaku, ya klambiku. Iku gak dodolan yo krombeng. Yo tetel juwet yo jeruk macam-macam dagangane. Iya. Lah sing Banjar iki? Banjar iki wong pengalaman. Oh, pengalaman. Iya. Apa pengalamane? Pengalaman SD. Ri, wong SD pengalaman kok niku. Ya wis pengalaman niku ya termasuk roh hurup-hurup ta. Oh, roh hurup-hurup. Iya yo kertas kelaras. Larane iku. Oh, niku goblok kan iku. Iya. Rabi lur iku repot. Oh, kok anu. Saiki nek wong lanang kurang adil. Iya, iya. Iku iya. Termasuk awak dhewe iki. Eh, kok sawangane kurang cinta mbek wong wedok. Heeh. Rabi lur aku saiki. Kok beno omah kok dadi situ? Iya. Ya berdekatan. Oh, berdekatan. Tenaga tua iki dadi kado-ado. Oh, dadi kok beno omah. Heeh, sing situk kulon kali, sing situk wetan kali. Oh, api nyabrang. Iya, kanak wote. Singetan gati. Kulon gati. Nek ditimbang. Podo mbobote. Loh, bobot karo. Karo. Kumeteng bareng. Iya. Oh, meteng piro bojong saya kiri. Pitu. Kayak dia. Batuk telu geger papat. Kok kau niku? Pitu ketungane. Oh, maksudku meteng pirang wulan ngono lho. Pitung wulan. Oh, pitu mlaku. Ngaku. Oh, lek ngono wae lu berangkang ya. Iya, terus songo mencolot. Rasamu kodok ta kon niku. Au pitu mlaku, wolu terus songo lain. Iya, waduh sing cilik iku. Iya. Bakal pinter. Iya, iya, iya. Kata sekolah no. Wong pinter gak di sekolah no. Kliru kon niku. Maksudmu ya apa? Lho, wong pinter kudu di sekolah no. Lho, lane sekolah pinter gak ngalahno bapak ini lah no. Oh, goblok. Lah kon nek melawak enak aku lak kalah. Iya, Ri. Oh, kon niku. Maksudku, pinter itu ya di pelajari pengetahuan cek tambah sekolah besok, syukur nah, besok cek berguna bagi nusa dan bangsa. Iya, nek nyambut gawe enak kena dingengeri wong tuwa lah. Oh, dadi wong tuwa gak mangan-mangan nek gak gandol anak ngono ta. Are iki yo gak ngono ri. Pada umumnya iku ngono lho. Jagane nek wong tuwa pensiun. Lah, iya nek dinas. Soale kon diluntas lak remek ari wisan lho. Kaya kon iku lak gak dinas ta. Enggak dinas, tapi kon oleh pensiun. Iya. Pensiunmu nek wis mati, Kel. Lho iya. Ya padha mek kon. Teko tangga iku oleh beras, oleh dhuwit bareng. Padha mek kon nek ngono ri. Iya kan jare kepaten. Iya, wingi. Wis purane kok iso rono ya. Kon niku meneh-meneh nek kepaten maneh tak rono. Kon niku kok ngalap kanca kepaten sih ri. Lho, kok kon niku elek atimu kon niku. Kanggo memperat seduluran kan kudu ngono. Iya, iya. Supaya cek raket, cek tak kepaten obor. Lah di mani kepaten obor? Alun kenci. Oh, kon niku. Lah mulang lintrik iku jan. Ini lho Ri, kan aku pancet tak goleki pirang-pirang dino suwe gak petu aku kangen kon. Waduh, nek wis kepedu nang rabin ta. Persamu kangen bareng padha ning sirisirane. Persamu kon gendak aku ah. Nek sedikit banyak ambek aku maru. Ayo maru teko ndi kon karo ayo. Kon maru. Lho. Lah, pian lek kon tau. Anu, iya. Menggipun raolan kon. Oh, kono aja ngono lho kono. Ya enggak guyon-guyon. Oh, guyon kon niku. Wong kene gak guyon gak iku. Kok aja buka sing barang wis pendem. Ya. Kayak wong mati barang. Lah bukaan apa? Maksudku aja buka asu turu. Malah apa? Wong aku nggugah anakku gak kober. Kok nggugah asu barang kon niku. Anakmu aja kon buka. Moro keplekno ngono lho. Waduh, oh, ya pancen wong kuwi anak akeh gak nyambut gawe ku pancen wong tua berat pancen. Lah. Tapi anakku saiki sembarang teko pendidikan. Iya. Ya nek bapak niku ngerti. Iya. Gelem nyekolahno anak, anak besok nasibe ya enak. Iya. Kenyataane anakku iki sing Madura iki. Iya, Pak. Waduh, sing jenenge Soleman iki. Pinter iki iso nyemir sepatu bareng. Oh, ngono pinter, ngono pengalaman, wong nyemir sepatu itu pengalaman. Termasuk lah garu isin ta. Iya. Lah nek arep garu isin niku calone pinter. Kon kudu ngerti, apa sebabnya anakmu garu isin? Iya, apa? Sebab iku ndelok dukur-dukurane. Oh, biyen aku tahu mana rijo ya. Kon niku kok ndukur-ndukur barang. Anakmu ya apa sih coba ambek anakku perbandingane apa? Lho, ado. Ado. Iya wong kon pandakan aku Kubang. Lho, maksudku gak ngono. Masih rupane siji. Wah, siji. Delok ya. Anakku wedok wayu. Wayu ya. Iya, siji ambek anakmu. Fisike njeplak. Ri, kon ngati. Buka rahasia. Masih anakku sikile njeplak. Apa sih? Pokoknya iya. Karo wong lah wis ya. Paling sing rumak kanca dhewe sih. Iya, iya, iya. Iku rahasia wae. Iya, rahasia. Wis si anakmu nek dikeki wong dhuwit ngono ya apa nek mari dikeki? Nek mari dikeki wong dhuwit ya apa? Lho ya mestine matur suwun. Ah, pendidik kamu kurang. Lho. Lah anakmu? Nah aku, iya. Anakku teko. Iya. Nek jange dikeki wong. Diroyok dhuwit. Yo soale ndelok niru bapakne. Kenapa? Iya, soale bapakne biyen maling. Ngono. Ya tapi aku maling gak ijen. Ambek sapa? Ambek kon. Lho, aku masih ambek lek kongkon pamanmu ayo. Waduh. Pamanmu sapa jenenge iki? Masih ngono pamanmu kan gendak bebekku. Kok kon niku? Lah lha apa? Wong bebekmu kendere. Eh, kanca dhewe. Enggak. Sapa iku? Waduh. Lho. Lho, wis nglomot. Mulai. Kata wis nglombruk. Waduh, lho Gel. Iya. Lho, aku wingi teko ngene. Singosari. Lah, liwat kampungmu, gangmu. Iya, iya, iya. Duk marang tuamu. Iya, tapi lagake apa? Eh, lagake koyo cerita saripan. Duk marang tuane dokter. Kan masih petuk perotuaku menengoi. Lu gak ngono. Ayo mesti kon petuk saripan aku. Gokar, rokok kelobot. Baru kepetuk aku. Lu, dik paseman nare. Kang Pan enten dah. Sadu tu, gokil. Bisa sama cewek ku. Hati sampean dari ku. Mojo ngilok no pribadi ambek konco kak. Iya, iya. Aku ya roh kon. Iya, Pak. Soale aku dikandani bapak. Iya, iya. Aku mong petuk Pak Baseman nak. Iya, iya, iya. Malah numpak becipto. Iya, iya. Bas. Saiki delane penek wis maju. Iya, Pak. Biyen sik nome kok ganteng. Iya, saiki. Saiki tuwek-tuwek kupinge koyo ditendhik. Lacut ya niku. Ya Allah, kok kebanget sih. Enggak sih, kupingnya melengkung kok gak, kayak kupingnya terwelun kenceng. Kalau kuping kok ditidik kan itu. Ya apa Gil, apa di Katia? Kucumu, kucumu Katia. Kan kok lah tatu. Kalau kita akan kabar di kucumu Katia, ya apa Katia? Ya ada om apa kan itu. Oh iya. Mulai bakat, konek mulai mesti bucu mantep. Labu, labu, labu. Ayo, ayo, ayo. Batu. Kau nak mulut tu kau tangga apa? Bujung mesti antep aye. Kenapa ya? Kau tu marujak. Bas. Kau ni kui saya nak buka. Pati ni kau cakap ni. Saya ni macam ikut lain. Apa? Biasa yang gay kopi saya ikut udeng-udengan, gay sarung pendek. Mana tadi apa? Wah sekar kan. Iya. Iya. Iya. Tadi orang gendeng dah. Oh cakap gak kerugian aku pendekar. Oh pendekar. Oh pendekar. Terus aku pendekar. Apa? Bapak nendek keterak cikar. Oh, ngawurah. Pendekar itu, iya. Wong ngendek wetenge mekar. Oh, jago silat. Jago silat. Oh, jago silat. Jago silat. Oh, iya. Kono buka aku. Nggih. Lon. Apa iki? Apa iki? Cimai. Cimai ya. Iya. Dhewe meneh. Iki. Ah. apa Cianjur. Oh, Cianjur. Mari gimana? Wah. Cikini. Oh, di mana-mana? Lah iki lan horo iki. Apa iki apa? Ciliwung. Iku jalan-jalanan Cikini Ciliwung. Oh, nek ngene iki Cipres. Oh, Cipres. Terus mana-mana-mana? Lah iki. Apa apa apa? Cisanten iki. Oh. Eh, Bas. Kok kok moro-moro Cipres kok gak kate Cikalan nggih. Ngawur ae kene. Wah, padha buka rupaitan iki kok. Eh, penak biyen niku apa? Latihan ndi? Heh? Latihan ndi? Lho, aku Jawa Barat kono. Oh, Jawa Barat. Iya. Dadi latihan aku mateng. Aku guru ae iki. Nang Bandung lek. Iya, guru ae. Guru apa? Loh, ya guru silat. Silat ya. Iya, guru mulang lek ngono. Iya, mulang. Mulang apa? Pelantara. Pernah tahu dites? Heh? Dites. Dites sama ne? Tahu dites ben. Lu tahu. Anu dites sampai setrum. Wis, ngawur ae. Kayak kayal-kayal aku. Lu enggak dilatih lu dilatih. Sebab ngene, sindaran silat termasuk olahraga. Oh, olahraga. Enggak iya. Kanggo kesombongan. Pembela diri. Kanggo telek mungsung enggak. Iya. Nggih pengertian kalau ditonjol-tonjol. Enggak oleh. Lah pernah wingi kok banting kebo. Oh kebacut riri. Oh apa kan itu? Omongmu kok bakir bulan. Bacut kan itu. Lah aku banting kebo lho, kekuatan aku ya apa sih? Ari ngawur iki. Lho Pak, wong gak kena semono. Iya ya. Di samping kena pinter bela diri, iya, iya. Pinter selek silat. Lho. Wah, kok pinter selek iku apa? Kok pinter selek? Apa? Pinter silat. Lho Pak, pena dia kekuatan batin coba lho. Lho, batin pena iku lak. Iya. Andi ya. Iya ya, termasuk ini. Wong silat iku ngetokno tenaga dalam. Oh iya ngene. Lah tenaga dalam pernah sing woto sing ngendi? Kok ya pasti kekuatan kebatinan lho. Si kuat lho. Lho, si kuat. Waduh. Yo badan yo gak kuat ora rapo ora biluru. Kon kok ero sing basman bojone loro. Lho, lah iko kok. Wis gak perlu diomong lah iku. Omongen omong sing glentre. Omongen, aku mulai gegeran ngono iki. Omongen wis omongen. Ayo ngomong ya, Katia ngomong ya. Ngomong. Kabar. Sing situk makne di jeneng. Iya. Bokel lah, mempegai bokel nekat ae. Oh, kene ya. Taripan dadi. Eh, apa? Eh, mertua taripan. Sabas, aku ya kepingin aku coba. Iya ya. Belajar rono silat apa? Oh ngono ta? Iya. Aku iya, Pak. Temen ya. Perlu kangge bela diri. Awak aku kanggo iki lho, kanggo ngadepi wong dadel cau. Rao. Iku nek diutang iki mendeli ae jare. Salahku dhewe. Iku ngono bondo. Ngene ya. Apa? Nek kon batal silat, silat, silat. Aku gelem. Tapi ojo belajar core. Belajaran ya. Kudu le. Iya. Oh, anu bayar pitik ta? Bayar pitik ta. Kok tangane diketek-ketek. Oh, cantengen. Pis. Ono syarat rek. Oh, syarat. Iya. Apa anu? Pokoke kon lulus bagus pisan. Latihan opo nden? Oh, lha opo nek pundhen? Belajare syarat lho. Ngene. Latihan gak perlu ado-ado. Nanti mau kantor polisi. Enak. Karena ini latihan tahu lo marah ini gebuk no. Lo lo kalau aman gak mau nonton. Iya tapi di dalam sangat orang gegeres. Orang geger. Oh iya ya gak arti ya. Sangat ini aku sampai kau ini aku maling. Iya oh. Latihan no maku aja. Eh no kebun-kebun ini apa? Kebunku. Eh? Sing mari panenan jagung kan mari dibabati jagung. Oh, ya, gak roto ngono iki. Kok ngawur, anu nang kebon bibit lan. Ngawur ae. Nah, latihan supaya gak ruwong. Heeh. Ruwong lek isi nah. Iya, iya, iya. Nah, latihan gini jero kali apa jero kali? Eh? Jero kali. Kok kono modane bolos ae. Lah bekuduk bekuduk bekuduk bekuduk kono ngawur ae. Cari cek gak ruwong. Tapi nang jero kali ya menggawa keranjang rek. Lah perlu nih? Ngiras-ngiras sampe golek wedi. Kono ku lah opo gedhok wedi ku. Oh, latihan jero kali. Saiki aku nari ae. Latihan ke gedung turu opo balung bedo. Loh, saiki dipek tengah-tengah. Latihan gedung turu balung bedo. Saiki dipek tengah-tengah. Iya, iya, iya. Ono balung bendo sing lor ya muring-muring. Iya. No, lor sing kidul muring-muring. Iya, kira-kira kelihatan. Ayo no terminal Jayabaya. Oh, iya. Iya, terminal ngene Jayabaya. Kok dipedot-pedot sih? Loh, lah iya terminal Jayabaya. Bener. Lho enggak, lho kono kan akeh wong awak dhewe iki main nek ana sing mengamati. Lah. akan semangat. Iya. Dadi awake iki iso bergairah. Iya. Tapi hati-hati lho ya. Mulai kantor satpam burine iku. Nek latihan kok ngono. Lho, iku ono pleki. Pleki. Oh, iku lanjing telacak iku. Oh, telacak karo. Iya. Kayane arek aja kok ndure. Omah kowe. Duwe piro sih uang pangkal piro? Aduh, uang pangkal cuma ya apa sih ngono. Sebab bapakku nglebokno anakku nduk TK nek 80. Enggak TK, wong iki silat kok TK. Waktu kon iki blarah kon ngomong kon niku. Pokoke ya awakmu kudu di pengertian. Lah, pokoke sak isone ya. Iya. Lan mene kudu di perasaan iso beras, kopi, kentang, gula, godokan kentang sak piring, Mbok. Lho kan aku gurune lho. Oh iya iya iya. Pokoke kon 40.000 lulus iso, Mbok. Dicecil oleh. Ya uang bang pertama piro ngono lho. Gowo beras, gowo kopi. Tapi ya, kene wis klop, 40 terus peno tak gowo muleh. Lho, weh, lha apa gowo muleh? Ya gurune nek ngono pancen lho pengalamane kon gowo kok. Ya wara-wara ta. Oh, bodoh. Lah lek gowo beras, gowo kopi. Lakaranu ya anak bojomu ya, tak ingonane mari. Kok ngono. Nah, terus saiki kostume. Hah? Silat kan ono kostum. Iya nek iso kok diatur kostume ta. Oh, iya. Lah sementara iki biasa ngono. Kostume kuwi sing tuku sapa? Ya kon dhewe lah teko aku. Oh, gak teko peno. Lah bojomu lak iso jahit katia. Kon bolak-balik katia katia. Lah iya jahit iku kon jahit. Lah wis seru jenenge iku ya wis. Lah iya cek genang ngono lho. Arek warna jaya cek ero ngono. Padahal kenceng kan iku. Ya apa ya apa? Gawe pakaian sing rada tebel ae. Perlu nih. Aku lah duwe kasur ukuran ukuran papat ta. Iku sih digawe tebel empuk masih tiba-tiba empuk. Oh ngono ta? Iya. Wis apa-apa pokoke ana seragame ngono ae ya. Oh iya. Ya rilek ngono ayo dituruti. Iya. Omongi pelatih iki. Iya. Oh, pelatih basement. Pokoke ana duwe tak latih. Iya. Nek gak duwe moh gak gelem aku. Ya wis sakarep ana wis pokoke aku iso ya. Iya. Oh iya. Nanti. Lah nang omahku. Oh nang omahmu. Iya, mlebu nang kono. Iya. Saiki ta meneh. Lah saiki iso. Nang omah balung bendol lak omah makah ya. Yo, kon hitung turu kenek balung bendol kenek. Saiki jam piro? Saiki jam piro, Bu? Jam piro? Lah iki apa jam? Kok matek ngono? Kon meneh nyelawat to. Kon kula apa jam matek nyelawat iki otakno. Lho lah dibuak diganti sing anyar. Iya tak sanggup ta? Sanggup. Iya sanggup. Nek wis sanggup, lah meneh tak anteni nang omahku. Oke, oke. Ayo ya. Ayo. Ayo tak tinggal. Iya ya. Budel bojoku iki. Jare wong-wong iki jenenge wong bojo-bojoan iku lak ya kepengin gotong royong wong rumah tangga. Tapi sing diarani gotong royong sing endi wong gak ono saling membantu. Masih wong wedok repot mumet ya dijarno dhewe. Esuk-esuk usume wong budal nyambut gawe, wong prei dhewe tak kon ngrewangi apa ta apa sing enteng. Dadak playon mbok embong etan. Gae celana pendek, C arek cilik-cilik moro nggawa tampar. Lapo rek? Pedhete wak gondo ucul. Ngene iku lho, nek aku nek nek didelok wong aku ki lah ya melok ISIS e. Ngene nek ana wonge gak wani gawe aku. Iso gak kuyune wong. Benwon. Pangga. Lho, krungu swara gak rupane. Benwon. Nggih. Waduh. Jadi daya kesurupan ini. Perasaannya mak lampir beak. Pun dilawangi. Mboten dikunci kok. Lah pun dilawangi. Lho, mboten ten lawangi. Lho, blang blang. Oh, lawang kok ditutup mawon. San buka apa lawang? Mboten dikunci. Lah nek sampe buka. Kamu ini sopo sih kok mempeng ae kure. Yo. Napa, Dek? Are buka lawange. Aduh, iku mlandange rek. Nggih, mlandange Tegal. Kene waktu nggo manuk ae. Buka ae enake. Dibuka cek. Lah. Waduh. Dungare sampean mikate kaya heh. Pak dungare biasa. Apa asih, Dek? Gak kaya adat saiki kok malah malah kaya bulat. Kedayuan bolone cak rukun ta. Jange lungo. Aku ta. Iya. Ya wis biasa ae ngene, lha apa wong ijen. Lho, ijen. Lho ijen. Lah cacak lha iki. Wong aku ditinggal kok. Heh? Ditinggal. Ditinggal. Ditinggal. Mangkane. Wis koyo mbulan. Alek ngono ya tebakan ju. Siji gawe loro gawe. Ada yang jaga kebersihane awak ya lapo sih. Iya, mosok ate nduk Umar wek-wek lek wedi. Ning ngono mene anu pakaian iki ya tak ganti. Pakaian sapa? Pakaian jaran ae. Ya pakaian wong yo tak ganti seweke klambine wis tak teko aku kabeh. Ana rezeki ta? Heh? Ana rezeki. Gak ya wis tah ya apa ngono lho yo. Wis padha ngertine ngono. Sewekku diganti, klambiku diganti. Iya. Malah ya matur nuwun. Iya, darimo ya. Tapi ya duwe ana yu. Lho ya apa sih wong tawa-tawa dhewe. Gak, mbok takeki ya wis kanggo peno sak sana sandale kok wis. Iya, wis aku mung dikeki ya matur suwon, mung gak tau kepethok ya. Iya. Nek nemu rejeki ta apa. Lah mangkane aku yo ngipi-ngipi gak enak mah bengi ku ya. Lah ya aku yo ngipi yo, An. Ngipi apa yu? Ngipi oleh rejeki. Oh. Ya krungu teko omong kuwi iki yu. Wah, peno iku wong ngipi kok ngubrek ngono. Lah ya nek panjene iya ya krungu nek pernah ijen iki apa? Ya aku nyene gak kondo-kondo. Gak kondo-kondo. Yo ngono aku kondo lak isin aku. Lho, digaroyokan yo adik kondo. Ditinggal temen bendamne. Ditinggal? Iya wis sik ngono kok, wis gak suwe-suwe. Kok omahku tanahku sing sing rongkapri kok tak dol. Heh? Tanahku sing rongkapri kulone omahe kok tak dol. Lah kaya apa bangun? Heh? Kaya bangun ta? Alah padha gedhe masa gak ngerti sih yu kok. Kayak didol iku nek gak perlu wae gawe apa lah ya eman sih. Omah iki lak jange tak anu beton ta. Wis golek nangka. Lho, beton kok nangka. Beton apa sih? Omah iki nek iso lak jange tak rubuhno. Terus nek gelap, apa? Lapangan badminton. Wah, ya tak bangun yuk. Wah, dibangun. Iya, lah perasaan peno ya apa nek omah peno tak bangun. Apik anjane pribadi sampean, Dik. Heh? Apik wong duduk bolo gak apa kok iso bangun omah lho. Ya apik toh. Masa gak rumangsa sih yuk? Apa sih? Lah ya pernah lah habis ditinggal. Ditinggal? Lah iya. Iya. Lah salah ya apa sih pernah ditinggal? Hah? Salah ya apa? Kesuwen. Heh? Kesuwen. Loh, kesuwen. Kesuwen dandan iku lho. Kesuwen dandan ditinggal? Iya. Loh ditinggal itu ditinggal nang sih? Ditinggal lunga. Heh? Lunga. Ditinggal lunga? Iya kate bawa iku lho. Sakarep ditinggal dipegat no yuk. Ditinggal lunga ta? Iya. Wong sewekku tak jaluk maneh. Lho. Wah turun tak kenal tak jaluk mana? Wong ngubrai, ojo ke susu, tamangan ni rumah eno, tinggal nanti. Iya, aku yuk susu emosi lagi kau. Dia kata, wong wedok, prai ni rotok ayu mana lah irungku mekro aku. Mangkane kok sobo pinggir kali ya? Iya, ndalek yuyu. Wah, pulang pinggir kali. Gaya be ngilek no banyu dah. Caca kan omai? Kano. Nang dia. Ya mbah iku mah mesok pamit ta iku nek metu-metu mesok tau pamit wong wedok. Gak tau pamit wong manuk berkuwok iki. Repot. Heh? Lho, eh lho, lho. Wah, gayo lanang iki rek. Yuk, nyewu lho. Monggo. Kon lha apa mau manuk ini? Lha apa kon njeluk yuk? Duh lah, lak pernah iya lah bener ta. Oh iya sih. Iya. Kono cok mriki yo garangan. Wong aku iki metenteng. Nyeleh masih tak gomongan. Duh. Lah, nyeleh omong kaya ngomongan. Kata jono kene. Enggak ono perlu kon manan di tak tututi. Duh, aku yang mrene iki mah. Ya apa? Pencite kok pencite sapa kok rok ngono. Wah, apa pencet kon ruru ya sih. Lah kon mung gak ono wong rumali ru pego kon. Terimakno aku bolehan. Lah wong pencet luru ae kok. Masih loro-loro ngarep tamburi. Rong keranjang iki loro kon niku. Wong loro tapi rong keranjang, senene wonge. Senene wonge. Ojo ngomong senene dukane ngono lho. Cek maju cici lho kon niku. Didukane karo dicaci maki api. Ha ya kon niku iso rada maju. Wis wis pokoke iku kok gampang terus. Ya ae karo ndengi yo iki. Kok ndengi yo. Lho ya gak apa-apa omong-omongan yo. Anu cacak nang ndi yo? Lunga. Lunga ditinggal. Wah, kono sopo. Kan kate biji ya. Kan krungu. Aku krungu kok iki mah ditinggal dhisik jare pas iki suwe nak ngono sih. Iya, jange cak lunga. Krungu ditinggal lurunge mekar-mekar kaya. Lah iya aku dhisik rene. Lah iya sembarang kate gorene. Jange tak wedi sih. Jange tanah rong kaping jange tak dol. Tanah sopo? Tanah sopo sih? Tanahmu. Awur. Dewa tak tawa-tawano tak dipageri. Sampe nek ditinggal wong lanang nyambut gawe mbok pawon ya diobong tak opo rek mosok dibejar no pancet. Pawon diopo? Pawon pawong mbok ana kemelune dede. Iya mosok kan beluk blas kan. Iya. Ya kadang-kadang ana yang kae diyang. Nek diyang ana dayo ngene dayo iki gak patek ati. Heh? Bediyang. Ha gawe apa long kelumbruk ngono. Oh bediyang kan godhog-godhog wetang ngono yuk. Kalau wong lur iki dayo gak patek api. Oh iya. Tunuk-tunuk no tikus ngono ya gelem kok. Petik arep petik. Heh? Petik. Petik oren, petik Jawa ku sing gak enak petik apa sih? Sing gak enak. Sing petik walik sing gano sikile. Kok iso petik opo? Petik sembarang ta? Petik sembarang enak. Arep petik. Iya petik sing gak enak petik opo? Ya petik gosong. Arep ah. Masih gosong ya arep ae. Nek ketok petik ngene, wah. Selari dadi bojone Basman lu ngomong wating pecotot kakak. Ajek, Mbak. Lah iya lah kok adepan jam suguhan. Petik gosong di Sugono Dayo. Lapangan dhewe opo? Sajok iso nungko telu lho, neter. Yo rek yo gentenan ah. Waduh, iku betulnya saja yo. Iya apik ya. Mencolot. Mencolot yo, mencolot. Lah yo waktu mencolot iku latihan apa iku? Aku iki masuk terus ya lah. Oh, graji tiba. Oh, mencolot graji kok yo mencolot. Bapak-bapak iku mengadakan poli. Iya. Olahraga karepmu. Melok waduh, bareng metu disorak wong. Pas aku nyemes, kejungkel. Kejungkel. Iya. Oh, kapok. Melok e ora pembarek nopo. Ora ngono melok playon-playon, ana kejungkel kabatan irung ae. Lan ngono ngawur. Lah iya bojone wong diaman-aman kok iso dirung-irung. Bojone iki gak seneng ae bojone. Wah, lho kok tak gak seneng kok sampai 10 tahun sih. Iki lah harus kepeksan sih iki. Sopo sih ngomong gak seneng ku sopo sih? Sing penting rumah tangga gak usah digeger. Masih dipengaruhi kanca gak usah kadek. Oh iya kok. Iya, stay yo. Tolong, tolong. Apa? Loh, eh, loh, pite, pite, pite yuk. Sa, pite yuk. Ayo. Loh. Oret. Loh, alang. Ide, ide, pite anggrem. Loh, aku lupa kalau di kabluk ya. Masih di kabluk lah. Masih di kabluk lah, aku pernah kok mencolot. Loh, aku pendekar. Tadi pendekar kan ada pite yuk. Melok, anu, pernah silat. Loh, iya lah, perlu tak ketek dah. Waduh. Kipas. Oh, lah, apa di kipas? Loh, iya, pernah ya, seperti. Pendekar itu umum keren. Ngetek pisan waktu itu yang terlalu pisan. Pendekar apa? Loh, silat ini ke Australia loh. Loh, loh apa itu? Loh, ngelatih kok ada. Oh, ngelatih apa? Loh, silat. Silat kok sampe tutuk Australia. Kepinginane kok apa, Dik? Lah wong sewengi mlungker gedhe wae kok. Lho iku anu wong Australia mrene, tepat mrene ngono dilatih. Iya, rene. Lah apa mung ngembangno silat kok rene. Lah apa sih? Rene nage, ngono lho. Oh, dhe utang. Lho, nage dengkulmu ngono. Nage nage. Tapi lek utang gak tahu ya. Gak tahu aku. Gak tahu nek utang gak tahu. Nyeleh terus. Nyele terus gak tau balekno. Oh, kalau ngawur ae kono kula. Wong cukup kok. Wingi krungu ana kula nang omah jare lati. Iya, nglati. Ruame kabeh wong delok ran. Wong aku diseruduk lho. Apa iki? Lati apa? Sapi, sapi, sapi. Mati sapi. Pencak-pencak. Pencak iya nyene. Sik apa sih? Lho, gak tau lho sik penak. Ya, sik bukane ya apa sik bukan bening? Lho, bukane ngene biasa lho. Lho, lho biasa. Oh iya. Lho. Lho. Oh iya. Api kayak jeketret. Oh, sing pertama api sikil di jenjungnya hari kilo, kilo. Kayak kayak kuntul kudanan. Ngawur aja kan kulo. Sampai latihan jok sakaran baran. Luno, iyo. Luno. Apa? Lu iyo. Rono taruno. Ngomong apa rono itu? Eh, ayo jalur iki wis. Eh, timbang awak dewa atau golek pelatih iki mari. Iya, mari. Apa? Iya, apa? Penolek ditekakne iku panganane gak angel ta? Iya. Biasa, biasa. Ku pe jalukane ana dhewe. Biasa. Ku njaluk dadaran, Dok. Enggak. Garingan, sandingan. Enggak. Lah biasa ambek akeh silat iku njaluk garingan. Ngawur ae, iwak jeroan. Kentang. Dikete gak gelem, kayak sembarang gak gelem. Banyu putih tahan lama. Banyu putih tahan lama. Gak biasa, biasa. Terus panganannya apa aja biasa? Biasa ya kroto. Kok temenan ta? Aku nekakno kok cek gak sampai kanca iki kuciwo ya. Iya, iya. Panganane sego biasa ra. Iya, iya. Ate iwak iki. Lho ate. Iwak iku wae apa? Lho biasa, Mas. Teri. Teri. Aja iwak gatul ae. Lho biasane silat ya garep iwak enak-enak. Lah iya apa? Lho jarene iwak teri. Iwak apa? Menjeng. Iki doyan simbukan kan? Hah? Kotokan simbukan. Ha sik wae digano 10. Lho. Lho, kate sego mang simbukan tok ae. Nek aku mang simbukan kok jero omah mulek lho. Kok ngawur ae kok niku. Lho. Mula kaduh. Lha iku ate vitamin apa? Vitamin iki sirikane. Oh, iki kado apa? Simbukane ketara dhewe kan. Iya. Masih turun dipangan kan ketara lek simbukan. Janganan iku kan dhewe. Iya. Terus mangane sedina ping pira? Aku biasa ping pindho. Wah, engko mangan dikek pindho ngrasani. Rasani. Apa mangan pek ping pindho? Ya ping telu, ping telu, ping telu. Wah, pake. Wong sirat ae mangan ping telu rek. Wah. Biasanya ndo oma njaluk ijo-ijoan. Oh, ono ndo oma ijo. Iki anu godhong pring. Pak ijo, godhong kajar ngingas bareng ngono ah. Lho gak ngono. Iku yo apa carane ngene iki? Oh, nek kon njaluk. Nek ngetheki iku lho. Oh, nek ngetheki ya kan. Oh, carane ngene. Oh, yo ngetek-ngetek silat iki lho. Iya apa iku? Nek kon ape belajar silat kok kene, tak cari, tak cari. Ha, syarat syarate lho, iya. Oh. Pokoknya tanganmu iso ngene iso silat kon. Kucang dikucang. Pokoke tanganmu iso ngene iso silat. Ngeteki ngeteki senen ngene. Ngawur ae tak lho. Ngene iki opo? Waduh dhuwit-dhuwit. Oh, kudune dhuwit. Oh iya. Lek merupakan barang ya, Bu, gak dhuwit aku. Kok tak kandani? Barang apa sih? Barang apa? Ya tak kirone barang lah pokoknya. Ya. Ya ya opo opo? Sekak ya apa gelem? Sekak. Ki ngapyo gak geremu. Ngawur ae kon kran kran. Kan. Aku ke duwe sekak terus mulmula duwe. Kok masuk akal ngono. Wis mati wong iki kan. Goblok iki tak lho. Lho dolen des iki kalau ndak. Iya iya, gak masuk akal lek sekak. Kocok maliru lihat. Wis. Iki lho njal apa sih? Gantine duwe barang ae apa? Iya. Apa apa barang apa barang apa? Dingklik loro ya apa? Dingklik. Iya. Oh iya iya iya iya. Dingklik. Nek sok kirik telu. Iya. Bukan ini ada pedes. Dengklik barang lo. Dengklik ana rodane. Kok kebacut. Itungane piro? Sak ulun. Itungane teko jurus. Sak jurusan 5000. Jurusan ndi? Sak jurusan 5000. Eh jurusan ndi? Wonokromo karang jangan. Kapas Krampung Wonokromo. Jurusan. Sak jurus 5000. Kok nek aja ngawur aja jurusan. Iku teko kedurus ngono lho. Iki lak duwe anak nek kedurus kono. Kedurus mayat mani. Ngawur ae. Saulan ping pira? Lho, saulan ping telu latene. Ping telu. Oh, iya, iya. Dinane opo ae? Dinane ya mulai ya. Ate dina iki deg-deg lho. Kok latih takon dina iki opo lho? Hah? Lho wong latih lak mesti ana dinane ta. Ya, mulai. Jamane opo takon Sabtu. Nah, iki mok Sabtu. Nah, mari kene terus. Talangkai Selasa. Nah, ya iku hari Senin, Sabtu. Nah. Talangkai Senin iki, Senin talangkai. Lho, dilangkai tapi diomongno. Sabtu, Rebo, semua. Oh. Sabtu, Rebo, Jumat. Senen sedang ini, Senen sedang ini. Kak ngelatih ya. Kajinggon tapi diomongno. Seminggu ping pira? Telu, telu. Terus bayari pira, Cak? Bayar karo kanca dhewe. Wis kakek kanca dhewe. Kakak wong liya. Kakak. 80.000. Iya. Saulan ta? Saulan. Apa apa kran sing penting awake dhewe golek lu kan ngetokno biaya. Iku mbayar tahunan ya apa iso? Wah, sing blungsung aku lho. Gak dicecel ya apa dicecel? Dicecel ya apa? Lho sak kepeduke. Pedok mari laten Cak Bas. Ah iya. Nek selawi trimo. Wis trimo gak apa-apa. Iya iya iya. Nek kepeduk awakmu. Kepeduk aku nek perapatan 50. Ya, ora rambani. Kepeduk aku meneh selawi. Iya iya. Kepeduk aku meneh 75. Rek, arek. Iku gak bayar ngemis, Rek. ngawur. Ya apa bayar petik ya apa? Hah? Bayar petik aku duwe. Bayar petik? Iya, gak apa-apa. Petik apa itu? Lho, petik babon. Iya, mana meneh-meneh. Oh, iya. Tapi saiki mati petik. Wah, ngawur. Ngono ngono. Kak ngene ya. Apa meneh pernah iki ana mungsu terus sampe disabet dhuwur ne ya? Iso, Dek. Oh, carane kudu ngendek. Ndekem. Upama disabet dhuwur mumbul ya apa? Lho, ya mumbul. Lho, kak ngono upama disabet dhuwur mumbul. Oh, kene. Kenek. Lho kok kenek? Kelapa kok kenek? Eh. Golek pelatih liyane mari kan. Lah iya. Wong durung latih wis dublek. Wong penek ki mumbul. Syukur ya ora nisor. Oh kudu mendek. Mendek. Demek. Iya demek. Anggrem ta. Dekem-dekem. Dekem. Anggrem. Sabet nisor. Mumbul. Eh, penek mumbul disabet dukur. Hah? Disabet dukur. Nanti suar mana? Duh, kok masih ngedokor bener itu? Ya, mau jual mana? Duh, kok ngedokor petik kan? Bobo. Ran, iki silat kamu berbacing, Ran. Kok bisa ngejok ngedur-ngedur? Ini gampang ya? Iya. Iya, buat duduk tau gak? Pokoknya belum pulau. Satu sepidak mau ngeluruhnya. Kelambi kan, apa sih tiga ini? Kelambi ini, Ran. Kelambi situ, iya. Kok kawasan ya, Kak? Yo, aku utang lo duit sih, tak kanggo persekoti caca ya? Iya. Piro? Kalau seket itu tak gaya persekoti caca ya? Iya. Aku kekuatan. Nah, kok? Iya, karena jaminannya aku tidak kayak gini, bodoh. Eh, lo, sih, tak? Utang yumu, tak? Iya. Wong yumu duit teko aku. Lah, mau metai. Loh, gak apa-apa kalau ada jaminan nih? Tapi hitungannya lah, aku nang penuh lah, aku ditanggini kan. Iya, kalau jaminannya. Jaminannya, ono. Ojo utang, kayak luput ya, Rek. Ono jaminannya. Boleh aku gak iso bayar, aku pengen anak angkat. Ah, yo, tapi anak angkat, tapi tak biuk no. Iya. Utawa aku ditinggal kene. Hah? Aku ditinggal kene. Wis, kelakuane kok blontang iki. Ada di anu arek iki kelakuane kok blontang iki. Jongono ta apno iku. Wis sementara gak ana duit ya apa ngenteni ulun mana tapi ya tetep latihan. Iya. Tak sak. Sampai kanca ae. Sak kobermu. Anu lho iki pari kan berarti kan. Pari. Pari sing ndi? Pari. Iya, pari gelem ah. Pari mono ah. Lho, beras, rotarum. Oh, beras ya. Iya. Ngenteni ya panen. Oh enggak di sawah kok. Panen barang kali. Ya boleh gak ada duit gelem tangga. Loh kak, kak iso. Rojo ngono cak mesti. Loh harus e. Di panjerono. Oh iya kak iso. Di panjerin kok ngliyo. Kok tuang pertama ke jono nek ana iku wis preketek. Kok di panjerin ngliyo kon iku. Kak iso. Masa gak perjanjian. Kak ojo ngliyo mesti tak panjerin tanggapane gede kok meneh. Oh meneh meneh tok gak urusan meneh saiki iki lho. Lah nek sewu gak gelem. Oh kak iso dhewe apa sewu lho. Ngono kanca dhewe ngono. Lah kok kebacet pek 1000. Tuturono apa anakmu iki yo? Anakmu yo kan. Bojomu tuturono. Bojo kok anak. Mesti nemen-nemen rek musuh kanca dhewe ae. Kawani aku nuturi. Oh ibu usah aku yo. Sepeda ya apa sepeda ditinggal. Sepeda di mana? Cake sih kan kon sepeda sing anu. Pari. Kon wong sembarang gak gablek kok iso sepeda bareng apa? Sing penting ngomongane. Wis gak apa-apa. Cekak krungu wong. Wis aja latihan kene. Golek. Kakek ngomong rek nang mulya rek anu. Oh iya. Ngrugekno aku kon niku. Engko nang pendekar didik salah didik wong diantemi. Yo enggak yo ana. Pendekar kuwi. Ngene apa nuk gerduram iku? Hah? Rasa aku iki ngantem wong dadak iki diantemi wong. Lah yo kono arep pendekar. Wong aku runtuhan genteng katono. Ngawur. Wis oleh gak kelem latih. Iso tak kapro. Ngene-ngene. Wah, opo? Wah, pendekar opo? Waktu adalah uang wis. Ah, pendekar opo? Pendekar opo? Bapak. Wow. Woi, tak ada bolak-balik. Boleh koyo kucing. Ah, pasti latihan lu kene gak apa-apa. Bapak. Niki lho. Latihan nang kono opo? Percuma. Ah, latihan nang emak opo? Percuma. Ngapa niko ni percuma? Aku diabani kok niku. Latihan kono lho, nang kene gang 1A kono. Lho, nang markaban lho. Markaban. Mertuan sing markaban. Kan iso simbol mulan. Sampean yo nek ngono carane sampean gak iso gak duwe murid sampean. Oh, gak iso murid akeh. Kekencengen sampean niku nek ngomong wong. Dunia lebar, Dik. Wah, yo gak ngono, disiriki wong. Kapan disiriki wong? Saiki kok kalah promosi kalah kan. Ada promosi apa, Dik? Kontol aku Kang sing bilang. Lah nyela apa? Dan yuyu kangkang ae kon niku, kotokno. Wis saiki nae, gak perlu rewel ya. Saiki nang omahe. Aku tak usah mana. Golek murid. Oh, golek murid. Golek murid. Pasangan spanduk, Pak. Iya. Basman pendekar. Lah ngono. Lah iya. Lah iya. Tak delik murid ya. Iya. Thank you. kerajaan urip iku. Aku kuwi kabar Batak Baseman iku dadi pendekar, tapi madah. Jeng merone gak disangu, gak merone iku pengin dadi pendekar. Padahal aku nganjuk, tak Baseman iku main balung bendo. Wis numpak bisa merono, tapi jenenge kanca, kanca aku dong intim, tak doleki ae. Loh. Takon le. Wadah iya cak. Waduh gantenge le. Doleke peno aku cak. Waduh kemajuan kontokno sising lho le. Masalah. Kemajuan. Kemajuan. Aduh, kemajuan. Modern. Boleh kau cari deket ngono. Ngene lho cak. Iya kau. Peno itu termasuk ngenyekan iku. Lho gak ngenyek, pantes. Soale ngene lho cak. Zaman kemajuane gak ngene. Iya. Ketinggalan. Ya kemajuan le kuwi ngene kuwi. Iya. Aku perlu kabar. Apa? Jare kok dadi pendekar cak iki. Iya kok kuwi kan ya. Teko nganjuk wis kondang peno. Wis kondang nek Baseman pendekar. Oh iya, kan omah nganjuk endi? Nganjuk ndi? Nganjuk ngidul titik kok perlu ceret iki. Oh, apa lu moci? Ya adine lu porong iku ngawur rek lu ceret. Ngene lho, Cak. Iya, iya, apa-apa. Kok aku jenenge adat nganjuk tekan jeneng balang bendo. Iya, iya. Lah delok peno iku lak kepengin nyetep ilmu mu. Peribasane pengin megurung gonamu. Oh iya, iya, iya. Tapi ono syaratnya tayu? Oh, no sih, angkone. Oh, apa syaratnya tayu? Lo biasa, ah, duit lah. Hmm? Duit. Barek konco cek duit. Konco kan duit apa? Konco kan biasa. Nah, waktu belajar kan ono syaratnya. Tapi nek gawe duit, iso dadi pendekar yang pinter. Iya. Sing ulung. Iya. Sing termasjur. Iya. Wadah nek ngono ya wis gelemah pengen aku pengen dadi pendekar. Kok tak kandhani? Kancene. Nek kon tak urusi silat, ya. Iki suatu olahraga. Iya. Silat gak perlu gawe telek mungsu, sungguh-sungguhan aja untuk bela diri. Untuk bela diri, sak wektu ketemu mungsu, awake dhewe dimpakno. Lho, ra ngono sih. Piro sih, Cak? Kira-kira syarat-syarate iku? Syarate lumpo, murah. Piro? Selawe. Selawe repis ta? Pis. Repis 20.000. Dhuwit kabeh? Gak ambek dhuwit gobok. Ngawur aku kono. Tek kok wis lawe dhuwit kabeh ta? Kok tekok tok aku niku. Padahal ngene lho, no, Cak. Lah iya. Umpama gak ana dhuwit, tak kei barang gelem. Ngene ae. Pokoke masih gak ana dhuwit. Iya. Barang gelem. Gelem udah tekok ae. Pasti barang yo gelem. Asal temen, asal kerto ajine padha. Oh, pokok kerto ajine padha mek dhuwit, barang yo gelem. Iya. Umpama tak kei bongkotan ya apa? Heh? Bongkotan. Ki ngepuk gegermu. Ngono kok teko. Jare kok teko. Soale ngene lho, Cak. Nek wis aku pinter. Iya, iya. Perlune tak gethok tularno barek kanca-kanca kabeh. Kudu ngono. Lah nek ngono, latane mosok nang nggon peno. Lho nang omah. Lah nang omah peno kok didelok wong akeh. Wis nang omah men, nang omah men. Umpama sementara nyewa nek nggone ringin pitu ya apa? Omah sapa? Ya omah Iko. Be omah Karen. Wah, ora kene iku. Wah. Kada rumah Karen ku, wah. Nek anten ngono, aku duwe kanca intim. Sapa? Nek nggone ono ayu. Oh iya. Merono ya mari ning nggone kancaku. Oh lah nek kono. Aku gelem nglatih kono, nek kono ayu gelem. Lah ya apa? Gak nglatih tok mangane diatur. Oh, mangan bareng ta iku. Ya iya nek mangan ngombe. Umpama tak botokno gelem. Botok tekek ah. Duduk. Botok napa? Kadal. Pis. Ngawur ae, mangane ping telu. Oh, ping telu diatur. Iya. Sing ono gisine iku. Iya, sing ono gisine. Sing ono gisine. Termasuk golongane saru sayuran. Nah. Terus e golongane apa itu buah-buahan? Nah, pernah seneng buah-buahan? Iya seneng buah amat. Buah amin, buah asam. Apa mau abu-abuan kan gelem? Abu-abuan? Ya gelem. Apa itu? Apa? Gajah abu. Oh! Lalu apa kemana gajah abu? Lah iya. Ngombeni banyu putih aja. Banyu putih? Iya, iya. Kira-kira cukup pirang drum? Apa drum-druman? Lah iya cukup pirang. Ya sak cukupin kan ya lho. Ya sak cukupin. Gak ada. Nek ancan ngono ya wis laten kono ae. Kang ngono jenengmu sing asli sapa sih? Jenengane kawuk-kawuk ngono. Jenengku ya iku, Cak. Lah iya aku ki tekok ngono. Iya jenengku ya iku. Balak-balik tekok ae. Lah iya jenengmu sing asli sapa? Ya kawuk iku. Oh kawuk ya. Kawuk. Mosok teko ngono nganjuk teko kene kawuk. Ancan ket biyen sih iku. Wis ana wong ayu saiki. Saiki ya. Ya pernah aja. Ayo ayo ayo. Aku jane mbek Basman iki mangkel. Wong biyen kanca apik kaya ngono ya. Ya bener ae wong sembarang lah mesti kudu ana biayane ta. Cuma gak nekan ngono ra. Tapi mangkel yo mangkel lo. Aku gak mule-mule kon jak mumet ae. Aku iki lak yo kangen anakku sih lo. Aku ngerti kon niku kangen anak ta bojo. Anak-anak. Anak ta bojo. Jane kangen anak perkara bojo. Kari-kari. Mosok wong sedina wis kangen kran. Ya aku ngetut kon mumet gak kon sarapi gak apa. Lah kok jare bapakne kon tukono rujak ae. Lah kok jare tak sarapi ta? Sarapi apa? Pemen skrop iki kula anak kok. Wis ngene, aku kupi nyadar nang Basman. Iya. Sebab Basman gak ndelok-ndelok kok apa kanca karo wong liya dipodho. Dipadakno. Apa gak mbedodok ati? Sembarang njaluk dhuwit, sembarang njaluk dhuwit. Kaya kok dhuwit tok ae iki. Sing wedok. Yo yo yo. Yo. Loh, yo. Eh. Loh, iyo. Loh, kran. Kena golek sapa? Dalek sapa? Bojoku ora dayo arek. Wong lanang gak perlu digoleki. Lah opo kene gak kurang wong lanang. Kok iso? Tapi lah gak perlu. Wong lanang iki gak usah digoleki, malah gede sirah timbang kupinge. Iya. Gak ngono nek gak penting yo gak goleki. Ora dadi ngomong kuping-kuping ngono ta lakon. Eh, ngene. Ono dayo nduk omaiku. Gak mule ta? Iya. Kena tak kanane njok kaget yo. Pokoke eruh ngono ae. Iya. Njok kaget lho aku ndek penyakit jantung. Lho gak ngono. Yo ceklono sokrane dhisik ceklono. Kate tak kanane ceklono. Aku rangkulen aku. Wah, kok niku keran-keran. Eh, tapi ngomong sing kalem gambarane dhisik lho. Mambengi gak ngipo apa-apa ta? Gak ngipo apa-apa. Ha, lak ngono gambaran dhisik cek gak kaget. Aku mambengi. Iya. Keran wis jame kate entek sik digambari ae. Kok dakno. Gak ngipi ku gak tratap-tratap. Sebab lek gak ndang tak kandhani selek kasep selek ana perkara iki. Oh iya. Kok kae nasire ana apa rek? Iki bojo peno karo kawu iki gegeran. Hah? Saiki nang wono ayu kono ge. Hah? Ambek kawu geger nang kandhane mange bengah ae. Gak, perkarane ki opo? Mange kaya kucing tubruk sepeda. Lah iya. Perkarane opo? Gak ngerti aku mek krungu mang sumbar-sumbaran. Ayo, nang wono ayo, golek papan si sepi jare ngono. Gowo gelakti. Opo? Baseman niku. Gowo gelakti. Gelakti ku opo? Gowo glaco. Dondomi. Wis, yo aku tak ngandani Pak Bayan. Penorono ambek sakrene aku tak ngandani Pak Bayan. Ya, pernah ndak aku yo. Wah, kon niku melok aku kok. Kok adakno Pak melakon Pak Becak tinggal. Ya. Iki blahan iki nek gak tututi rono. Iya, wis. Waduh, ambek sapa aku rek kalau sing duwe sepeda. Lho, Desa Pari. Tin. Iya. Napa? Anu, dikandani iku mah lho karto ambek soker jare bojoku geger. Lah iya, kok rupane geger-geger. Ono apa? Masalahe. Bojoku jare geger ambek kawu. Ambek kawu. Nduk ngono ono ayu lak bingung aku iki apa? Ono ayu. Ya apa kok diselaku keamanan? Jaluk tolong po, sampai keamanan dek, iya. Wono ayu. Wono ayu. Iya, iya. Melaku ae rono. Eh, melaku. Teko kono pretel lho. Oh, Surabaya rono ku ado. Lho lak, gak mesti manjare omahku balung bendo. Ya apa, ya pun Pak Becak, Pak Becak. Numpak Becak. Iya. Wis numpak motor, numpak motor. Bisa motor goncengan ya. Iya, iya. Nek nang aku rek. Ya apa wong wong telu. Melayu, melayu. Eh? Melayu. Sik-sik, kok aku sing nyetir kon gonceng ngarep. Lah kon mburi ya. Oh, niku. Kok sih? Apa kro wae dolanane lho. Wis, ngene. Ngene ning. Ha. Ya apa iki? Aku iki selaku keamanan. Lah iya aku njaluk tolong. Ya, pernah tak kei dhuwit numpak. Terus sampean pas pada motor. Aku kena sing jurusan Tulungagung lho. Ri. Lah tebak aja iki. Wono ayu lho, wono ayu. Ayu daran dhisik. Ya iku lho nggone sepanjange dul. Lah, oh nek sepanjang mampir nang Bakro nek. Gampang perkara mampir bojoku iki lho geger rek, ya apa rek. Oh iya iya iya. Eh sepeda ya. Iya. Kayak gawe tuku bengi durung ono. Kon ngojeko dhisik. Eh, enak ndi ambek klambi iki dicon. Lah niku. Lah duwe aku. Gagal ngojek lek bojoku sedek diket. Wis bareng e, bareng. Iya, aku lek prayu, lek prayu. Iya, ayo Mas. Awas dokur. Iya. Iya. Lah. Iya. Yo ngene pinter kon tak. Iya. Sabar. Sabar. Sabar Kang, sabar. Oh, ayo. Dipikir dhisik dipikir. Ora tak pikir, tapi kono-kono. Nggih. dadi tuwa sing sing sapa dadi tuwa ngombe buta nyebuta kaya kan ngono wo nyebut wong nom ngajak terus dak ngajak terus lho lho lho lho lho lho lho lho lho lho lho apa katik tekok-tekok itu? Lah kenapa ditakoni aku? Loh, kan iku tak takoni. Kono aja geger bareng kanca, kan iku tuwa. Kudu iso dadi tuwa. Sing geger sapa mesti? Loh, ngene. Kan iku yo waduh tuh. Iki sih, pernah iki dasar pernah iku lapo sih ambek sapa iki kawu iku kok gawe gladi bareng. Loh, sapa gegeran? Lah iki kok gawe gladi. Loh, iki latihan kok. Loh, latihan iku ndelok. Alah, gak percaya, gak percaya. Gak percaya. Medeneng ngono kok. Latihan, latihan apa? Ngomong latihan. Mustahil. Mustajab. Ngawur ae. Gila male adine mustahil. Kok durung dioros lho ya, Kang. Wis. Kon saben-saben gawe kisure kampung. Lha lha apa? Saben-saben gawe kisure kampung. Ayo nang pos sandu. Lho. Pos apa? Pos keamanan. Ngawur ae. Wis tau jati muklis nek geger ngomong geger. Sing geger sapa, Dik? Lah kan dadi urusan. Lah kon kok ngomong langsung geger dikarani sapa kon niku? Kartola mbek Sokran. Lho lho. Dikarep sapa kene? Kartola mek Sokran. Lho. Kok karep sapa? Kartola. Lho lho. Lalu lalu ae. Sing kurang ajar Kartola yo. Bener aja diglanser ae to. Glanser-glanser yo. Heran kok. Lalu ae saiki tak Kartola celuk rene, Kartola ae. Iya iya. Ajar rene Kartola. Pacet. Ayo apa lu? Aku manjange gak rene, sebab lek gak rene gak buyar-buyar iki kok. Kon ngawur ae kon iku. Iya, wong sumbre cerita to awakmu. Padahal apa? Iki apa salah sali? Ngomong apa? Ngomong apa? Kon kok lancang ati adu-adu nang yumu. Sapa yang ngomong? Kon dombe yumu. Ya yumu. Kene, maju yuk. Aku ngomong apa, Mang? Jarene bojoku geger ambek kawuk. Sing ngomong itu siapa? Awakmu ngono. Iya. Wareh iki. Cengengesan. Iki wong tuwa lagu keamanan tegasan ta, gel sing tegas ta. Saiki karepmu ya apa, Bas? Kon kudu tak ambil tindakan. Lho, iki apa kok kenceng terus saiki? Lho, iya, aku ngerti. Nek peno iku saiki dadi pendekar. Iya. Yo, sok nglatih wong. Iya, iya. Nglatih kanca. Iya, iya. Tapi aja ngono carane. Iki ngene lho, Dik. Peno bojone Katia ruwok nang ngomong yo. Iki gak gegere latihan. Lho, la iya, latihan. Lah iya latihan. Lah iya tapi aja ngono. Aku krungu-krungu saben-saben oleh laporan. Apa? Peno iku gak pandang kanca. Oh iya. Iya, iya, iya, iya, iya. Yo, peno nglatih kanca, gelem nglatih tapi lek ono pamriye, ono bayarane. Iya, iya. Lho aja ngono. Gak oleh ya. Iya, gak oleh. Kliru ta iku, Cak? Iya, kliru. Mulane nek pancene kon niku dadi pendekar, iya, iya. Amalno nang kanca. Oh, kudu ngono ya. Lah. Lho, lho. Apa, Cak? Kon ya apa perasaanmu kok iso ngono? Pendekar titik sumbu setengah mati. Sumbar, parapane sumbar. Sumbar lho, pendekar kulo, pendekar, pendekar remak. Thank you.